saya Lala Widi mau mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk Mas Frans dan juga Mbak Hana. Semoga sakinah mawaddah warahmah, cepat-cepat dikaruniai momongan yang soleh dan soleha, bahagia sampai nanti akhir hayat yang memisahkan. Amin. Ratu Seksi Indonesia mau menyapa Anda lewat tebang-tebang lagu request yang sudah direquest bareng bersama keluarga besar Bapak Kasarip ya. Ada Ramayana, ada DJ Soting, enggak DJ enggak keren. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Lala Widi Ju Palap. Terima kasih, Bos. sosialnya dari kerabat, sanak saudara, Bapak Syarif selaku tuan rumah.